Ya Allah, jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini membuat kami betah dan terpesona. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat denganmu, yang membuat hidup kami manfaat bagi umatmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duha yang maha menatap, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikan jodoh darimu, pernikahan yang barokah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizoh. Ya Allah, cukupi kami dengan rizki yang halal barokah. Sembuhkan kami dari penyakit lahir wal batin, ya Syafi. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang mendekatkan kami padamu, dan jauhkan dari segala urusan yang mengundang murkamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang takwa, ya Allah, para pemimpin yang mencintaimu, mencintai agamamu, yang mencintai umatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin. Tolong doakan supaya makin barokah masjid ini, masya Allah. Nanti di luar saudara sedekah ya untuk membangun pesantren di Serua yang asramanya sudah retak. Jadi ada sekolah khusus saudara kita yang duafa yang tidak mampu bayar, sebagian besar tidak mampu, dan sekarang mau kita perbaiki asramanya. Sedekahlah nanti di luar ya. Mudah-mudahan nambah berkemuan ini. Rekan-rekan, saya pamit, insya Allah hari Ahad akan berangkat haji tanggal 12 dan kembali tanggal 26 kalau ada umur. Kali ini undangan raja, mudah-mudahan saja banyak hikmah yang bisa didapat sehingga nanti pertemuan yang akan datang diceritakan hikmahnya ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Informasi insyaallah untuk pertemuan atau kajian selanjutnya insyaallah akan diadakan kembali pada tanggal 10 September. Ya, sekaligus kami sampaikan insyaallah diadakan kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5. Silakan bagi jemaah yang berniat untuk hadir dalam kajian Al-Hikam, insyaallah dilaksanakan pada Selasa besok di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5. Sekali lagi kami informasikan, insyaallah Selasa tanggal 7 Agustus diadakan kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif. Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5. Silakan bagi jemaah yang ingin berniat hadir dalam kajian Al-Hikam, insyaallah pemateri bersama Kiai Haji Abdullah Gimnasjar dan Ustaz Haikal Hasan. Insyaallah kajian akan dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan untuk menjadi jalan amal untuk bisa mengajak saudara dan sahabat-sahabat lainnya. Terima kasih.